Mitra bisnis, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang akan melarang total penjualan minuman beralkohol dengan kadar 5% ke atas yang sebelumnya diperbolehkan di tempat tertentu seperti hotel, bar, atau restoran. Minuman alkohol dinilai sebagai penyebab keonaran di masyarakat. Timbul pertanyaan, apakah ini adalah cara berpikir yang benar? Karena minuman beralkohol juga ada yang berkhasiat baik bagi kesehatan, seperti wine. Ada pendapat yang mengatakan, masalah minuman alkohol ini bukan untuk dilarang, tapi hanya perlu dibina dan diawasi penjualannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis Olga Lydia. Mbak Olga, apa komentar Anda? Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah harusnya itu merupakan hak individu gitu, tidak perlu diatur oleh negara gitu. Bahwa sekarang pengaturannya sudah cukup ketat, di mana tidak sembarang tempat bisa menjual minuman beralkohol, dan kemudian ya harusnya ini menjadi kebebasan individu, dan sejauh ini peraturan yang mengatur sebenarnya sudah cukup ketat gitu. Yang menjadi repot adalah apabila ada tiap ormas bisa mengajukan gugatan, nih rame juga ya kalau gini caranya. Nah ini tergantung dari pemerintahnya, apakah pemerintahnya adalah pemerintahan yang punya pendirian atau tidak gitu. Bahwa di beberapa tempat khususnya di daerah wisata gitu ya, memang pengaruh sekali gitu apabila di daerah itu tidak diperbolehkan menjual alkohol, biasanya sih wisatawan tidak mau datang gitu. Karena kan mereka bukan berniat untuk mabuk-mabukan, tapi mereka ingin menikmati suasana dan juga ya mereka menikmatinya merasanya lebih nyaman kalau mereka bisa juga menikmatinya dengan minum alkohol misalnya gitu. Bukan untuk mabuk-mabukan tentunya. Yang saya lihat dan ini di beberapa daerah cukup signifikan gitu. Bagaimana dengan pendapat bahwa minuman alkohol dinilai sebagai penyebab keonaran di masyarakat, Mbak? Ini agak lucu nih, karena kalau bicara bahwa minuman beralkohol itu menyebabkan keonaran, banyak sekali keonaran yang terjadi walaupun tidak ada alkohol di dalamnya gitu ya. Kita lihat aja beberapa keonaran yang bahkan membawa korban jiwa itu saya nggak melihat ada alkohol di dalamnya gitu. Tidak ada terkaitannya sama sekali gitu bahwa alkohol itu pasti menimbulkan keonaran di masyarakat. Saya melihat banyak sekali kasus-kasus yang jauh lebih besar, keonaran yang mengganggu ketertiban umum, keonaran yang mengganggu kebebasan orang lain, dan mereka yang melakukannya sepertinya sih tidak menggunakan alkohol ya. Siang-siang kok banyak sekali kejadian-kejadian itu gitu. Jadi mungkin masing-masing harus berkaca gitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan keonaran itu? Apakah karena tidak mau menang sendiri? Atau ada niat-niat lain di belakangnya gitu. Misalnya mau melakukan mencari keuntungan diri sendiri atau apa gitu. Jadi perlu dipelajari lagi tuh penyebab keonaran seperti apa. Lalu Mbak, dengan keluarnya keputusan MA ini, maka nantinya minuman beralkohol akan diatur oleh Pemda, bukan oleh pemerintah pusat. Bagaimana Mbak melihatnya? Saya nggak tahu apakah daerah ini adalah daerah tingkat 2 atau daerah tingkat provinsi gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu ya. Kita lihat aja lah nanti ke depan seperti apa. Harusnya sih sebagai NKRI ya, kecuali daerah istimewa atau daerah khusus, harusnya sih sama aja ya, satu secara nasional gitu. Tapi kita lihat ya nanti seperti apa hasilnya. Demikian artis Olga Lydia, saya Wendy Lim.